بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan sebuah risalah al-azimah, risalah yang agung, yaitu Syarah Nawaqid al-Islam, ya, penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman, atau barakallahu fikum, ya, tentang fenomena-fenomena kemurtadan yang ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan barakallahu fikum pembatal keislaman yang keenam, yaitu berkaitan tentang ya memperolok, mengejek, ya barakallahu fikum, berkaitan tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya barakallahu fikum adalah apa? Kekafiran. Nah, sehingga dengan itu barakallahu fikum kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya barakallahu fikum, dari hal tersebut, ya, itu memperolok-olok, mengejek, dijadikan bahan candaan, bahan ya gelak tawa, ya, terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum, dan seterusnya dan seterusnya, ya barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, ya, kita akan melanjutkan, ya, pembatal yang berikutnya, yaitu pembatal yang ketujuh, ya, pada kesempatan malam hari ini biiznillah taala. Baik, kita langsungkan saja. Qala muallif rahimahullahu taala as-sabi'u, ya, berkata muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala as-sabi'u, yaitu yang ketujuh, pembatal keislaman ataupun sebab kemurtadan yang ketujuh, yaitu as-sihru, ya, pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir, ya barakallahu fikum, ya, kita akan berbicara tentang sihir pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, wa minhu as-sarfu wal 'athfu, ya, dan ya di antara bentuk sihir itu, ya, adalah as-sarfu. As-sarfu kalau diartikan adalah memalingkan, merubah, ya, barakallahu fikum. Yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu memalingkan ataupun merubah, ya. Bisa dikatakan merusak, ya. Biasanya hubungan seorang suami dan istrinya, ya, barakallahu fikum. Jadi as-sarfu ini yang tadinya cinta, yang tadinya sayang, yang tadinya harmonis, ya, disihir, ya, menjadi apa? Menjadi renggang, benci, ya, barakallahu fikum, ya. Seorang suami menjadi benci terhadap istrinya, ataupun sebaliknya, seorang istri menjadi benci terhadap suaminya, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini as-sarfu memalingkan keadaan yang sebelumnya, yaitu harmonis, ya, yaitu barakallahu fikum, na'am, penuh dengan kasih sayang, tiba-tiba apa? Penuh dengan kebencian, ketidaksukaan. Ya, ini as-sarfu. Kemudian wal-'athfu. Wal-'athfu kebalikannya. Ya, kebalikannya. Yaitu apa? Merubah yang tadinya ya, benci menjadi cinta, menjadi suka, menjadi sayang. Ya, barakallahu fikum. Bisa jadi seorang suami melakukan sihir ini untuk istrinya agar apa? Agar kembali lagi kepadanya, atau apa? Seorang suami ingin terpikat dengan wanita lain, atau seorang laki-laki terpikat dengan wanita lain agar apa? Wanita itu menjadi miliknya, dijadikan cinta, dijadikan senang gitu. Nah, kalau as-sarfu dijadikan benci, jadikan tidak suka. Kalau al-'athfu jadikan suka, jadikan senang, benci, apa? Cinta. Nah, ya, barakallahu fikum. Dan keduanya ini adalah bentuk daripada sihir. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, terkadang ya ada yang mengatakan, Kalau asrofu jelas Ustaz. Ya, itu adalah justru semua enggak suka apa enggak senang. Ya, kita sudah harmonis kok dipisahkan. Ya, tapi al-afu kan baik. Ya, saya ini lagi ribut sama istri saya. Saya ingin agar istri saya kembali kepada saya, mencintai saya. Maka saya ya ingin melakukan sihir al-afu. Ya, ataupun mendatangi tukang sihir untuk melakukan al-afu. Ya, maka tetap tidak boleh. Ya, walaupun ingin menjadi harmonis kembali, tapi kalau ditempuh dengan cara sihir, maka tetap haram. Ya, dan kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kata beliau, faman fa'alahu aw radhiya bihi kafara. Ya. Maka barang siapa yang melakukan sihir tersebut, ya, si tukang sihir atau ridha terhadap sihir tersebut, ya, ridha biasanya apa? Dia yang pengin, bukan tukang sihirnya ini, tapi ridha, senang, atau bisa dikatakan pasiennya. Ya, pasien si tukang sihir, kan dia datang ke tukang sihir, ridha terhadap sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Si tukang sihir dan yang ridha kepada perbuatan sihir tersebut, kafara. Maka dia sungguh telah kafir. Maka dia telah kafir. Ya, barakallahu fikum. Kafir dia. Murtad. Keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah ini. Kemudian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan dalil. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di suratul Baqarah. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keduanya. Ini menceritakan tentang kedua malaikat, yaitu Harut wal Marut. Ya, barakallahu fikum. Dan tidaklah kedua malaikat tersebut, ya, keduanya, ya, mengerjakan sihir kepada ataupun melakukan sihir kepada seorang pun, ya. Sampai keduanya mengatakan, sampai kedua malaikat tadi itu Harut wa Marut mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanyalah ujian bagimu, maka janganlah engkau kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ini sisi pendalilannya. Ya, mungkin sedikit muqaddimah, ya, berkaitan tentang ayat ini. Ya. Ini kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Kalau di Nuskohana 120, salah nih sepertinya. Ada yang bawa kitab? Ayat berapa? 102 ya, benar ya? Oh ya, alhamdulillah. Ini berarti yang salah di sini. Taib, ya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimah rahimullah. Ayat ini, ya, menceritakan, ya, dua orang malaikat, ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia. Allah turunkan dua malaikat ini, Harut wa Marut, ya, untuk apa? Untuk menjadi tukang sihir. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, untuk menjadi tukang sihir. Ya. Ini kalau tidak salah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya, barakallahu fikum. Untuk menjadi tukang sihir tujuannya apa? Ya, menjadi fitnah. Allah memang ingin menguji manusia itu. Ya, dengan diutus dua malaikat ini. Ya. Tapi dua malaikat ini Allah izinkan bagi mereka untuk mengucapkan ketika datang orang ingin berguru atau ingin mendapatkan ilmu sihir dari dua malaikat ini. Maka malaikat ini mengatakan, ya, barakallahu fikum, kami ini hanya ujian bagi kalian. Jangan kalian kafir. Maksudnya dijelaskan, ini tuh fitnah. Ya, barakallah. Ini tuh fitnah. Ya, dijelaskan secara soroha, secara terang-terangan. Kalian jangan belajar ini. Ini fitnah. Ya, barakallah itu. Jangan kalian menjadi seorang yang kafir. Ya, Pak. Ya, ini Syekh Muhammad bin Wahab mengambil sisi dalilnya, Pak. Belajar sihir, ya, atau ridho terhadap sihir, kafir. Ini sisi pendalilannya. Disebutkan secara jelas oleh dua malaikat ini. Ya, barakallahu fikum. Dan inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Allah turunkan malaikatnya. Ya. Pada kalau di benak kita kan yang sudah kita pahami, yang mana malaikat pasti selalu apa? Diperintahkan membuat apa? Berbuat kebaikan, ya. Barakallahu fikum. Ya, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malaikat sebagai fitnah. Ya, barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil apa? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja bisa menjadikan malaikat sebagai fitnah bagi manusia dengan melakukan sebuah kekufuran, sebab kekufuran, ya barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain, manusia-manusia biasa? Ya. Contoh misal, keluar dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, yang kita sayangi, yang kita cintai, bisa menjadi fitnah bagi kita. Ya. Barakallahu fikum. Atau ustaz kita, kiai kita, ya. Habib kita, ya, tuan guru kita, ya, tengku kita, ya, ulama kita, bisa menjadi fitnah bagi kita. Bisa menjadi ujian bagi kita. Tentunya apa? Tatkala dia melenceng, tatkala dia menyimpang, barakallahu fikum, ya. Karena kita sudah kagum, kagum sebagaimana orang-orang Yahudi kagum dengan dua malaikat ini. Sehingga tatkala dinasehati, barakallahu fikum, kami ini hanya ujian, fitnah bagi kalian. Jangan kalian menjadi kafir. Enggak peduli. Ini orang baik kok yang datang. Ya, malaikat ini yang datang. Harut wa marut. Ya. Pasti mengajarkan sihir, apa, mengajarkan kebaikan. Padahal itu sihir. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini faedah secara umum yang bisa kita petik dari apa? Dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini ya kisahnya. Nah, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan fitnah yang terjadi kepada Nabi Sulaiman ya alaihi salam. Ya. Barakallahu fikum, di mana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum, ya, dijadikan oleh setan ya sebagai bahan untuk mendakwahkan sihir. Jadi disebutkan dalam tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, karena ayat sebelumnya juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman, barakallahu fikum. Jadi ketika Nabi Sulaiman ya buang hajat in kamar mandi, ya, buang hajat ya, barakallahu fikum, ya, beliau menitipkan cincinnya. Cincin di masa itu seperti stempel. Ya, barakallahu fikum. Seperti stempel cincin Nabi Sulaiman ya dititipkan kepada pembantunya. Nah, kemudian barakallahu fikum, tatkala cincin terpisah dari jasadnya Nabi Sulaiman, tiba-tiba syaitan menjelma menjadi Nabi Sulaiman, meminta cincin itu kepada pembantunya. Ya, barakallahu. Dan pembantunya yang dia kira ya itu Nabi Sulaiman, orang persis kok wujud sosoknya. Enggak, diberikanlah cincin itu. Kemudian apa? Setiap tulisan kitab yang itu setiap kitab ya ataupun ajaran-ajaran ya yang dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ya disisipkan dengan sihir-sihir. Ya, barakallahu fikum. Disisipkan dengan sihir-sihir. Nah, dan salah satu kitab tersebut ya tatkala Nabi Sulaiman sudah masih terus menjadi fitnah. Ya. Masih terus menjadi fitnah. Ya. Nah, artinya apa? Ini loh Nabi Sulaiman mengajarkan tatkala Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, ya, barakallahu fikum, kemudian dibongkar lagi kitab. Tadinya kitab itu dikubur dulu. Ya. Tapi Nabi Sulaiman sudah tahu ketika dia kembali, dia tanya kepada pembantunya, "Mana cincinku?" Justru pembantunya aneh, langsung apa? Langsung ya biasanya bertaut lah, dikira Nabi Sulaiman yang setan. Ya. Tapi Nabi Sulaiman tahu, "Wah, oh, saya ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang menyerupaiku." Ya, karena di zaman Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan apa? Dengan binatang, ya, barakallahu fikum. Nah, artinya peristiwa seperti ini bukan peristiwa yang asing bagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Si ada yang menjelma menjadi diriku. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, rupanya ini misinya. Ya, barakallahu fikum. Jadi setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam meninggal, ya dibongkar lagi kitab itu. Nah, disebut inilah ajaran Nabi Sulaiman. Sihir. Ya. Maka turunlah ayat ya di 102 ini. Ini potongannya. Ya, lengkapnya ya, barakallahu fikum. Ya. Muhammad Afad. Coba. Ayo. Ayo. Ayo. Ahsan. Masya Allah. Ahsan. Ayo. Baik, yakfi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, itu. Itulah kelengkapan ayatnya. Jadi intinya berbicara tentang sihir. Ya, barakallahu fiik. Ya, berbicara tentang sihir. Itulah peristiwa yang terjadi. Dan ya barakallahu fikum, sebagaimana ayat yang dibaca oleh Muhammad tadi, jazakallahu khairan, barulah semenjak ini terbongkar, ya, rahasia ini terbongkar setelah di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan ayat tersebut. Suratul Baqarah ayat 102. Rupanya bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tapi justru setanlah yang mengajarkan sihir. Ya, bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi justru setan-setan itulah yang kafir. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya ini. Ya. Jadi, ya, jangan dikira Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, tidak. Ya, barakallahu fikum. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah ayat ke-120. Ya. Nabi Sulaiman zamannya setelah Nabi Musa, ya, Nabi Musa dulu baru Nabi Sulaiman. Ya, barakallahu berapa nabi, ya, baru akhirnya Nabi Sulaiman lebih mendekati kepada arahnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayyib. Jadi ini ya berkaitan tentang sihir, ya. Barakallahu fikum. Tapi kita baca syarahnya. Barakallahu fikum. Nah. Qala syarih hafizahullahu taala an-naw'u as-sabi' min anwa'ir riddah. Ya, jenis yang ketujuh dari jenis-jenis kemurtadan adalah as-sihru, yaitu sihir. Wasihru amalun ya'maluhu as-sahir. Sihir adalah perbuatan yang dilakukan oleh ya penyihir, tukang sihir. Wa huwa 'ala naw'ain. Dan sihir ada dua jenis, ada dua modelnya, dua macam modelnya. Ya, barakallahu fikum. Sihrun haqiqiyyun, sihir yang hakiki, yang nyata. Ya, barakallahu fikum. Wa sihrun takhyiliyyun. Dan sihir yang berupa khayalan, khayalan, tidak nyata. Ya, ini dua jenis macam sihir. Maka Syekh Shalih Fauzan akan menjelaskan satu persatu berkaitan tentang yang dimaksud dengan sihir hakiki dan sihir takhyili. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita mulai. Ya. Anwa'ul awal, jenis yang pertama dari sihir, yaitu sihrun hakikiyun. Yaitu sihir yang hakiki, yang nyata, yang tampak, ya, tampak pengaruhnya, misalnya gitu, ya, jelas pengaruhnya, ya, jelas efeknya, ya, barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa huwa ibaratun an uqadin, ya, yaitu, ya, yang berupa ungkapan dari ikatan-ikatan, ya. Yanfudhu fiha as-sahir, yang seorang penyihir itu meniupnya. Mungkin bahasa daripada Syekh Shalih Fauzan ini mengingatkan kita kepada apa? Apa? Fudu. Ya, ada yang paham fudu enggak? Jadi ada benda, misalnya boneka, patung, ya, kemudian ditiup-tiupkan, apa, dibaca-baca di inilah. Misalnya saya mau apa? Mau menyakiti dia di bagian perutnya. Ada boneka gitu, ditusuk bagian perutnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian yang disihir sakit perutnya. Padahal enggak ada di situ. Ya, barakallahu. Nah, ini. Ya. Apa istilah di sini, ya? Hah? Jenglot. Jadi ada ininya, ada objeknya. Seperti patung atau boneka gitu, nanti disakiti di bagian mananya. Ah, itu maksud. Santet, ya, beri santet. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, ini model daripada sihrun haqiqiyun. Ini yang pertama. Oh, ada lagi. Ini yang pertama, model yang pertama. Masuk kategori sihrun haqiqiyun. Kemudian yang kedua, waruqan wa kalamun yutamtamu bihi, ya. Dan ada pula bacaan, ya, serta ucapan, ya, yang dibaca, ya, atau diucapkan dengannya. Ini seperti apa, ya, mantra gitu, ya. Ya, barakallahu fikum. ya komat kami baca-baca gitu ya barakallahu fikum. Nah, atau apa guna-guna ya bisa apa itu istilahnya apa bulu perindu apa Mas Fajar? Nggak tahu ya ada itu istilahnya. Jadi baca-baca ini nanti perempuan itu bisa suka sama engkau. Ah, dulu pernah dengar ini. Hah? Ya, pokoknya itulah. Nah, ini melalui guna-guna, melalui bacaan-bacaan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa yasta'inu bisyayatin fi kalamihi. Dan penyihir meminta bantuan para setan dengan dalam ucapannya tersebut. Jadi dalam ucapan-ucapan tadi itu sebenarnya tujuannya kepada minta bantuan kepada setan agar memuluskan ya maksud dan tujuannya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wa'adza yang berikutnya wa'adzaimu yu'alliqunaha. Yu'alliqunaha. Nah, wa'adzaimu yu'alliqunaha ya berupa jimat-jimat yang digantung. Nah, ini jimat-jimat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa kitabatu talasima yaktubunaha bi asma'i syayatin. Dan berikutnya apa? Berupa tulisan-tulisan ataupun simbol-simbol yang mereka tulis dengannya ya nama-nama para setan. Nah, mungkin dipajang di mana? Ditulis, mungkin misalnya apa? Persaingan dagang ini. Ada benda-benda apa? Ditulis-tulis gitu, terus ditaruh di tempat lawan usahanya itu. Sehingga membuat temannya itu nggak laku, nggak laris misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, atau sebaliknya. Ya, dia minta tukang sihir agar dagangannya laris. Ya, dengan harus taruh ini, taruh itu, ada simbol-simbol tertentu. Nah, ini sebenarnya kan permintaan setan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Hadza huwa as-sihru al-haqiqiyyu." Ini adalah bentuk-bentuk daripada apa? Sihir yang nyata. Hada yu'athiru fil mashhuri. Ya, sihir ini memberi pengaruh kepada orang yang disihir. Imma biqatlihi, bisa dengan membunuh. Ya. Orang yang disihir tersebut, wa imma bi imradihi, atau bisa membuat orang yang disihir tersebut sakit, jatuh sakit. Wa imma bil ikhlali bi aqlihi, atau bisa merusak akalnya orang yang terkena objek sihirnya tersebut. Orang yang disihir tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya sihir hakiki, sihir yang betul-betul terlihat efeknya, pengaruhnya, nyata pengaruhnya. Ya, barakallahu fikum. Bisa sampai pada tingkatan membunuh. Ya, nah, tadi kan yang siapa santet tadi. Ya, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini masuk kategori ya sihrun hakikiyun. Ya, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fid din rahimakumullah, ini begitu banyak di sekitar kita, ya kan? Barakallahu fikum, fenomena ini. Ya, dan ingat orang yang melakukannya kufur, kafir. Dan yang ridha terhadap perbuatan ini juga kafir. Ya, barakallahu fikum. Kemudian jenis yang kedua, wa na'ud tsani. Jenis model sihir yang kedua yaitu takhyiliyun, yaitu sihir yang bentuknya khayal, khayalan. Ya, barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bi an ya'mala asya'a yukhayyilu ila an-nas annaha sahihatun, yaitu melakukan ya barakallahu fikum ya yaitu melakukan perbuatan ataupun perkataan yang dikhayalkan kepada manusia. Ya. Perkara-perkara, yaitu melakukan perkara-perkara yang dikhayalkan kepada manusia. Ya, bahwa perkara tersebut benar. Ya. Wahia ghairu sahih, padahal perkara-perkara tersebut tidak benar. Ya, ini seperti apa? Sulap. Ya. Hipnotis. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini model-modelnya. Ya, jadi mengkelabui orang, ya, yang si orang yang korban ini, ya, menganggap itu, oh iya ya, padahal bukan. Nah, ini kan takhili, diajak berkhayal, ya. Padahal hakikatnya bukan yang dimaksud, ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yukhayyilu linnas, ya, dia mengkhayalkan kepada manusia, annahu yaqlibul hajara ila al-haywan, ya. Dia mengkhayalkan kepada manusia, ya, bahwasannya, ya, ia merubah batu menjadi hewan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi di mata dia itu hewan, padahal asalnya batu. Berarti ini arahnya mana ini? Hipnotis ya? Hipnotis ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Au annahu yaqtulu syakhsan wa yuhyi. Atau dia mengkhayalkan kepada manusia yang dia membunuh ya seseorang, ya. Barakallahu fikum, ya. Nah, ya. Dan menghidupkannya kembali. Ya, wa yuhyi dan menghidupkannya kembali. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa ini? Mungkin seperti acara-acara itu ya. Acara-acara sulap itu ya. Ya. Orang yang apa? Dibelah jadi dua. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian dia oh itu kan kalau akal manusia melihat wah itu pasti mati itu orang. Ya, barakallahu. Tapi kok bisa hidup lagi? Bisa hidup padahal memang cuman dikelabui saja matanya. Ya, barakallahu fikum. Ataupun dikhayalkan saja dia. Ya, padahal itu barakallahu fikum ya tidak mengapa. Ya, ada triknya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Yaqta'u ra'sahu thumma yarudduhu. Ya. Dan dia memotong kepala seseorang kemudian menyambungkan lagi. Nah, ini. Ya. Nah, ini masuk sihir apa? Takhyili. Ya. Nah. Au annahu yajurru sayyara bisya'rihi au biasnanihi. Atau dia menarik mobil dengan rambutnya atau dengan giginya. Wah, ini makin dekat ya. Sering kayaknya kita lihat momen-momen apa fenomena seperti ini ya. Nah, ini juga sihir rupanya. Ya. Barakallahu fikum. Tarik dengan rambut, misalnya tarik mobil yang beratnya melebihi berat rambutnya. Ya, tarik dengan giginya. Ya, ini kan khayal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, artinya apa? Ini bukan apa istilahnya? Dengan akal sehat enggak mungkin. Ya, malah harus diberikan sebuah khayalan, sebuah sihir, takhyili. Ya, barakallahu fikum. Nah, au anna as-sayyara tamshi 'alayhi wa la tadurruhu. Atau mobil itu apa? Berjalan di atasnya, di atas orang tadi, dan tidak mencelakainya. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Au annahu yadkhulu finnar. Atau dia masuk ke dalam api. Au yakulun nar. Atau dia memakan api. Ya. Au yata'anu nafsahu bil hadid. Atau dia apa? Menusuk dirinya dengan besi. Nah. Apa ini? Debus. Ya. Debus. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Yad'anu 'aynahu bi asyakhil hadid. Ya. Dan atau ya menusuk matanya dengan pisau besi. Subhanallah. Ya, normalnya ya secara akal sehat ya pasti ditusuk mata ya buta, darah ini enggak apa-apa. Ya. Berarti yang salah di mana nih? Yang salah yang melihat. Bukan yang melakukan melakukan takhili, melakukan khayalan, melakukan apa? Tipu daya, sihir terhadap orang yang melihat. Ya, barakallahu fikum. Nah, au yakulu zujaj atau dia makan kaca beling. Ya. Kullu hadhihi min anwa'i syawadha. Semua ini termasuk di antara jenis-jenis sulap. Oh, disebutkan langsung oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya. Syawadha sulap ya, artinya bisa dikatakan dengan sulap. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa hiya la haqiqata laha. Dan ya sesungguhnya dia ini adalah tidak nyata. Ya, barakallahu fikum. Ya, mithlu sihri saharati Fir'aun. Ya. Seperti sihirnya para tukang sihir Fir'aun. Ya, rupanya pernah terjadi sebelumnya di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, cara-cara seperti ini. Sehingga kenapa cara seperti ini termasuk perbuatan kufur. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini sisi pendalilannya terhadap apa sihir takhili. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepadanya, kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dari sihir mereka, bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bisa merayap. Ya, seperti ular. Ya, padahal enggak ada ya, tongkatnya tongkat. Ya, cuman disihir seorang yang melihatnya. Ya, barakallahu fikum. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, ayat ini ataupun keterangan yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini mengingatkan kepada kami pribadi tentang fenomena-fenomena ya, kuburan-kuburan katanya habaib, katanya kiai, katanya wali yang sudah dikubur ya, puluhan tahun lamanya atau bahkan ribuan tahun lamanya, tatkala dibongkar masih utuh, masih harum. Ya, bisa jadi ini tipu daya sihir. Ya, sihir takhili. Orang yang melihatnya, Masya Allah. Nanti apa? Tujuannya apa? Tujuan si penyihir ini? Imma dari kalangan jin maupun manusia yang penyihir ini, wallahu a'lam. Tujuannya apa? Agar makin mengagungkan sosok ini. Ya. Bahkan bisa jadi sampai kepada derajat Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Karena dengan fenomena ini, barakallahu fikum. Padahal orang melihatnya sudah terkena sihir takhili, khayalan. Padahal itu mungkin jasadnya sudah hancur lebur. Ya, enggak ada lagi mungkin. Ya, barakallahu fikum. Sehingga jadi viral di media massa. Jadi viral di ya media elektronik, barakallahu fikum. Ya, berkaitan di sosial media, berkaitan dengan fenomena ini. Sehingga kuburannya makin diagungkan, makin melakukan kesyirikan di tempat tersebut. Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Nah, maka ini pernah terjadi. Di zaman Nabi Musa, di zaman Fir'aun. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana tongkat itu dilihat bisa merayap. Ya. Padahal itu, ya, sihir takhili barakallahu fikum. Padahal tidak seperti itu. Pada hakikatnya tidak seperti itu. Ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi di surat Al-A'raf, ayat 112, ayat 116, barakallahu fikum. Ya. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Ya. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat mereka takut. Nah, ini diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melihatnya itu mata-mata yang melihatnya tersihir. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kami juga pernah mendengar cerita seorang ikhwan, ya barakallahu fikum, tatkala ada acara apa? Debus. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ikhwan ini apa? Membaca Al-Qur'an ketika itu. Ya. Ingin ngetes, ya. Barakallahu fikum. Jadi sebelum acara dimulai, ya. Rupanya para jinnya telah memberitahu, ini ada orang enggak benar nih. Akhirnya diumumkan, "Tolong, ya, tolong jangan, kami lagi cari makan, ya. Tolong jangan diganggu, ya. Tolong, mohon maaf jangan diganggu, Bapak. Tapi enggak bisa mulai ini. Ya, tolong jadi ganggu." Bahasanya gitu. Orang kan bingung, siapa yang ganggu? Ya. Wallahu a'lam, mungkin ada ya waktu itu baca apa gitu, lupa ayat apa gitu, lupa. Ya, nah. Jadi dia enggak mulai-mulai selama ada yang membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya. Ritual itu belum bisa dimulai. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi ingin mencoba mengkelabui, mentakhyili, membuat khayal mata-mata manusia dalam acara debus tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin tangannya dipotong-potong enggak putus, ya barakallahu fikum. Ya, na'am. Jadi pertama dibuktikan dipotong semangka misalnya, terbelah. Ya, dipotong tangannya kebal enggak. Ya. Nah, bisa jadi ini takhyili. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, hadza sihrun takhyiliyun. Ini adalah sihir khayal. Wa hadza yusammunahu al-qumrah. Dan perbuatan ini mereka sebut dengan al-qumrah. Ya wallahu taala alam apa ini definisinya, mungkin ini istilah di orang Arab ya, al-qumrah. Ya barakallahu fikum. Ya. Allati ya'maluha as-sahir ala a'yunin nas. Yang makna qumrah ini apa? Yang ya barakallahu fikum ya, na'am dilakukan oleh tukang sihir kepada mata-mata manusia. Ya, jadi matanya melihat apa yang diinginkan oleh tukang sihir tersebut, padahal itu tidak terjadi sebenarnya. Ya. Tsumma idzan tahat al-qumrah, kemudian bila qumrah itu ia selesai, ya barakallahu fikum, berakhir, adatil asya'u ila haqiqatiha. Ya, perkara-perkara tersebut pun kembali kepada hakikatnya, balik lagi dia. Ya, barakallahu fikum. Ya, kalau sudah selesai qumrahnya, selesai syihrun takhilinya, acara debusnya bisa selesai, itu balik lagi normal. Enggak terjadi apa-apa. Tadi saja terlihat oleh kita mungkin apa? Berdarah atau apa, ya barakallahu fikum, ataupun bisa putus tangannya, bisa melepas kepalanya, kemudian sambung lagi. Ya memang sebenarnya tersambung. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wasihru kufrun, kata Syekh Shalih Fadhlan Madan, sihir itu adalah kekafiran. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya, akan tetapi para setan itulah yang telah kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini ya ayat ini bacakan oleh Muhammad tadi, ya barakallahu fikum. Nah, ya, jadi apa? Jadi bukan Nabi Sulaiman yang membuat syariat sihir, tidak. Yang mendakwahkan sihir, tidak. Tapi itu adalah syaitan yang memanipulasi ya ajaran Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, as-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billahi azza wa jal. Dan sihir itu mempelajarinya, mengajarkannya, ini adalah kekufuran, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa naw'un min anwa'ir ridda, dan sihir tersebut adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kemurtadan. Fasahiru murtaddun, ya, murtaddun nam. Maka tukang sihir statusnya dia murtad, keluar daripada agama Islam. Dia bisa murtad, keluar daripada agama Islam. Idza kana mu'minan thumma sahara fa innahu yartaddu an dinil Islam. Maka apabila ya, dia seorang mukmin, kemudian dia melakukan sihir, maka sesungguhnya dia murtad dari agama Islam, keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa hukumannya? Wa yuqtalu wa la yustatab, ya. Inda ba'dil ulama. Ya, sebagian para ulama mereka berpendapat orang yang seperti ini, seorang mukmin yang melakukan sihir, maka dia dihukum eksekusi mati, dihukum mati, dibunuh. Wa la yustatab, dan tidak dimintai tobatnya. Tidak dimintai tobat dulu. Ini pendapat sebagian para ulama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Berarti ada khilaf. Ya, ada yang dimintai tobatnya dulu, ada yang langsung tidak perlu dimintai tobatnya. Kenapa? Li'annahu hatta walau taba fi dhahir fahuwa yukhadi'un nas. Ya, karena ya sesungguhnya ya bahkan ya seandainya dia pun bertaubat secara zahirnya, bertaubat secara zahir, fahuwa yukhadi'un nas, namun dia telah memperdaya manusia. Ya, wala yazulu ilmu sihri ya min qalbihi walau tab. Dan ilmu sihir itu tidak akan hilang dari hatinya walau dia telah bertaubat. Ya. Mungkin pernah ya kita mendengar apa? Ada orang yang sudah kadung dengan ilmu sihir, jadi sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, berbagai macam ritual-ritual ataupun apa yang dulu diarahkan oleh syaitan kepadanya, sehingga dia sadar ya bahwa ini perbuatan sihir, tapi kok susah untuk mengeluarkan sihir ini dalam tubuhnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi sebagian ulama memvonis ini enggak perlu dimintain tobatnya lagi. Oh, dia sudah menipu manusia dan dia tubuhnya itu membawa ya apa? Ilmu sihir tersebut. Ya, maka ya solusi bagi orang seperti ini ya langsung dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Langsung apa? Dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Seperti apa? Seperti orang, seperti hukum qisas. Ya, barakallahu fikum. Ya, dia sadar dia telah melakukan kesalahan. Pak, tapi kan hukumnya tetap itu hukumannya yang pantas. Itu apa? Dia eksekusi mati. Ya. Bisa jadi itulah pertobatannya, itulah tebusan daripada pertobatannya. Nah, itu maksudnya. Ya. Seperti itulah pertobatannya. Kenapa? Karena kalau dia barakallahu fikum, ya dimaafkan, isi ini masih ada terus. Ya, jadi harus dimusnahkan sekalian sama orang-orangnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi itulah. Ya. Jadi jangan dikira oh enggak ada ampunan. Mungkin itulah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian sedikit lagi, wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Surah Al-Baqarah tadi ayat 102 ya. Ya, dan tidaklah mereka kedua malaikat tersebut yaitu Harut wa Marut, ya barakallahu fikum, ya mengajarkan sihir kepada salah seorang, ya barakallahu fikum, hatta yaqula, hingga mereka berkata innama nahnu fitnatun wala takfur, kami ini hanyalah ujian bagi kalian ini, ya jangan kalian kufur. Inilah ya Harut wa Marut, malaikat, mereka memang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Dan diberi, boleh diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia sekalian, dijelaskan. Bahwa ini sihir ini kekufuran, jangan kalian belajar. Ya. Walaupun, gak peduli belajar. Diajarin. Ya, berarti ini orang kafir. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, Allahu Jalla wa'ala anzala malakaini minas tamai yu'allimani sihra. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat dari langit, yaitu Harut wa Marut tadi, yu'allimani sihra, ya, untuk mengajarkan sihir. Sebagai apa? Ibtilaan linnas, sebagai musibah bagi manusia, wa imtihanan linnas, dan sebagai ujian bagi manusia. Ya. Cobaan, sebagai cobaan bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia. Sebenarnya maknanya sama nih, ujian ya. Barakallahu fikum. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'alluma sihri, ya, maka apabila datang kepada mereka orang yang ingin belajar sihir, ya, nasahahu, keduanya itu apa? Memberikan nasihat. Jangan kalian belajar sihir, ini kekafiran. Ya, udah enggak apa-apa. Jangan. Udah enggak apa-apa, tolong ajarin saya sihir bagaimana? Sudah, berarti orang ini apa? Udah dinasihati loh. Tetap ya sudah, berarti orang ini terfitnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, waqala lahu, dan keduanya berkata, Allah abadikan dalam firman tadi, ya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dan kedua malaikat ini berkata kepada orang yang mau belajar sihir tersebut, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami hanyalah ujian, fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Ya, yakni kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu maksudnya la tata'allam sihr, jangan kalian belajar sihir. Ya, fadullu ala anna ta'alluma sihra kufrun, maka ini menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir adalah kekufuran, wa iyadz billah. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini penting untuk kita ingatkan, khususnya para pemuda kaum muslimin. Kenapa? Karena hebat loh melihat sihir itu, ya. Orang enggak punya ilmu, wih, hebat juga. Ya, bisa bermainkan melalui dari kecepatan tangan misalnya, ya. Barakallahu fikum, atau ini biasanya sihir-sihir takhili yang sering diminati. Ya, sampai ada harus belajar, sampai ada ilmunya, sampai ada caranya. Ya, barakallahu fikum. Ya, na'am, jangan. Ya, ini masuk kategori sihir dan bisa membuat kufur. Walaupun kalian bisa hebat di mata manusia. Padahal ini kan kedustaan, ini takhil khayalan saja. Kalian hanya membuat mereka itu berkhayal. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini sering dijadikan sebagai ataupun di televisi-televisi sering dijadikan sebagai acara yang paling bergengsi, mendapat rating tertinggi. Ya, karena memang kalau sepintas kita lihat ini di luar akal kita, luar nalar manusia. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Kok bisa kepalanya diputus, putus, bisa sambung lagi? Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ya. Ini membuat apa kalau anak muda bilang, "Wah, keren." Ya, pengen belajar ah. Ini kufur. Ya, ini bisa membuat seorang murtad keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembatal keislaman yang keenam. Ada faedah terakhir terlupakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa beda ya sihir dengan dukun? Nah, ya, ada nggak? Ada yang terpikir nggak ya? Apa beda penyihir dengan dukun? Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan, ada pertanyaan juga seperti ini, apa perbedaan antara dukun dan sihir? Barakallahu fikum. Kalau dukun, sebenarnya duanya sama. Penyihir bisa jadi dia sebagai dukun. Dan sebaliknya, seorang dukun bisa jadi sebagai penyihir. Di sisi perbedaannya, dukun itu lebih, ya, barakallahu fikum apa? Dia mencoba membaca masa depan. Ya, itu dukun. Ya. Ya. Bisalah masuk kategorinya peramal gitu ya. Nah, itu dukun. Ya. Kalau sihir, dia membaca yang terjadi sekarang. Contoh, misalnya termasuk sihir, misalnya ya motor kita hilang. Ya, tadi pergi ke masjid, tiba-tiba motor hilang. Ini kan terjadi kan? Bukan masa depan, ini sudah terjadi. Nah, makanya kita datang kepada dukun. Orang bilang dukun, tapi itu berarti statusnya apa? Kalau dia bisa menebak ini, berarti dia penyihir. Ya, barakallahu fikum. Ya, adapun dukun, ya, na'am, misalnya datang kepada dia ingin meramal apa nanti gimana? Atau misalnya minta tolong Pak dukun, saya ini ingin menjadi seorang ingin naik jabatan. Kan ini belum terjadi loh, masa depan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah mungkin saya bisa mendapat naik jabatan? Ya, terus diterawang sama dia, nah, gitulah. Ya, oh ini kamu bisa sebenarnya, tapi ada penghalang si fulan. Nah, selesaikan dulu si fulan ini. Ya, musnahkan keduanya. Ah, misalnya gitu. Jadi dukun lebih kepada orang yang bisa membaca masa depan. Sihir orang yang bisa membaca yang terjadi sekarang. Ya, seperti cecok rumah tangga kan sudah terjadi. Ya, nah akhirnya dia apa? Dia melakukan ataf misalnya ingin mengembalikan atau yang tadinya harmonis dia melakukan apa? Sorf agar dipisahkan. Ya, barakallahu fikum. Kan sudah terjadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam sawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya berkaitan tentang pembatal keislaman yang ke-8 insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.